dong, apalagi yang pecinta sama Persib. Yeay, Persib di baju. Selamat ulang tahun buat Persib Bandung ke-82 ya. Tetap jaya selalu. Udah banyak yang mention ke @oktreichigo dan juga @korbanbandung. Kebetulan hari ini Ichigo lagi siaran. Kalau kamu pengen nanya-nanya atau punya kesempatan buat kepo streaming siaran, pengen kepoin apa soal Persib, langsung kamu mention ke @urbanbandung atau @oktreichigo. Kebetulan hari ini aku lagi siaran. Ada Dini. Nih kata Dini, katanya kalau Persib menang, Ridwan Kamil mau buat nazar apa lagi? Libur gitu. And seneng kan? Pesta rakyat lagi. Kalau Persib menang, Oktreichigo nazar enggak jomblonya? Hah? Gua enggak perlu nazar kali jomblo. Ada Minyo 33. Boss, it's Minyo here. Ada Ichigo yang lagi siaran di sana. Hai hai. Ya, 14 Maret ini itu Persib ulang tahun. And actually, I'm so excited. Woo. Persib udah umur berapa ya? 82. Woo! Udah 82 tahun, which is so cool, masih berdiri tegak. 2015 kurangin 82 tahun. Kalian hitung sendiri aja. That it's the anniversary. Yeay. So, pengen kepoin apa dari tim Persib atau siapapun boleh. Kamu boleh komen di sini. So what's up ladies and gents? This is your girl Vicky Quintara shouting for my big sister Octria. Ichigo! Ichigo lagi ngomongin ulang tahun Persib ya. So I'm here to say happy anniversary to my beloved soccer team in the world, Persib Bandung. Good luck for you guys. Ayo dong menang lagi. Semangat terus untuk Bandung tercinta. Okay, this is Vicky from the B signing out. Banyak tempat-tempat yang dirusak gitu. Entah itu sengaja atau enggak. Kalau nanti Persib menang lagi, lebih dewasa lagi lah ya. Semua pendukung Persib, Ichigo sih bukan orang Bandung, tapi tinggal di Bandung, suka sama Persib. Nanti kalau aku ke Papua baru ke Persipura. Salah ngomong gak gue? Nah udah gitu, kemarin Persib menang, Ichigo nazar rambut Chigo yang sepanjang ini dibiruin. Dan semua penyiar Urban Bandung juga dibiruin rambutnya. Terus nazarnya Pak Ridwan Kamil saat itu adalah ngebotakin rambut. Persib terus maju, terus jaya, terus menang, terus Bandung jadi lautan biru lagi biar libur lagi. Pokoknya selamat ulang tahun buat Persib ke-82. We stay behind you. Persib, salah suana. Salah wasma. Persib Salawasna. Nuhun Kang Emil.